بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada siang hari ini kita kembali berkumpul bermajelis di masjid ini, lanjutkan kembali kegiatan rutin kita setiap bulannya, yaitu pekan kedua, lanjutkan membaca salah satu dari kitab atau karya tulis Al-Mujahid Syekh Rubi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yaitu kitab Mudzakkaratul Hadith An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba', dalil-dalil tentang akidah dan ittiba'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan membaca penjelasan Syekh Rabi tentang hadis yang ke-11. Sekarang kita akan membaca hadis yang ke-12. Syekh Rabi hafizahullah beri judul pembahasan ini dengan mengatakan Jihadul Munharifin an Hadjil Anbiya'i. Berjihad, mengerahkan kesungguhan di dalam memerangi, membantah orang-orang yang inhiraf, menyimpang dari petunjuk para nabi. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin," tidaklah ada satu nabi ba'athahullahu yang Allah utus, fi ummatin, yang Allah utus pada suatu umat, qabli, sebelumku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa kana lahu, melainkan nabi itu memiliki min ummatihi, dari umatnya, hawariyun. Ya, hawariyun. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Rabi apa makna hawariyun. Wa ashabun, dan sahabat-sahabat, ya'khudzuna bi sunnati. Sahabat-sahabat Nabi itu mengamalkan sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amri, dan menjadikan perintah Nabi itu sebagai panutan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, summa, kemudian, innaha takhlufu min ba'dihim, akan datang setelah mereka generasi, khulufun, generasi-generasi pelanjut yang jelek, tidak seperti sahabat-sahabat Nabi tadi, karena generasinya sudah berganti. Yaquluna ma la yaf'alun, disifati oleh Nabi generasi-generasi jelek itu, mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak lakukan, antara ucapan dan perbuatannya tidak sejalan, tidak selaras. Ini sifat generasi yang jelek itu. Wallahul musta'an. Mengucapkan sesuatu yang mereka tidak amalkan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan melakukan sesuatu yang mereka tidak diperintahkan. Tidak ada bimbingannya, tidak ada petunjuknya, tidak ada perintahnya, justru mereka lakukan. Ini sifat generasi yang dimaksud. Dan kalau kita cermati dengan baik, ini merupakan sifat-sifat ahlul bid'ah wal ahwa, para pelaku bid'ah dan pengekor hawa nafsu, mengucapkan sesuatu yang mereka tidak lakukan dan melakukan sesuatu yang mereka tidak diperintahkan, tidak ada petunjuk dan bimbingannya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, faman jahadahum biyadih, maka barang siapa yang berjihad, ya, melawan mereka, membantah mereka, melawan mereka, biyadihi dengan tangannya, fahuwa mu'minun, maka dia adalah seorang yang beriman. Jadi ini diantara ciri dan tanda mukmin kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna imannya. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangannya jika dia mampu. Wa man jahadahum bilisani, kemudian kata Nabi selanjutnya, dan barang siapa yang berjihad, ya, menentang mereka dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan penjelasannya, baik membantahnya secara langsung, secara lisan, ya, maupun dengan tulisan. Nah, fahuwa mu'min, maka dia beriman. Kemudian derajat yang paling rendah, kata Nabi, wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang berjihad menentang mereka dengan hatinya, yakni mengingkari mereka dengan hatinya. Pengingkaran yang paling rendah adalah pengingkaran dengan hati. Tidak ada lagi di bawah itu. Jadi jika kita tidak mengingkari kemungkaran dengan hati kita, maka kita adalah orang yang paling, ya, yang paling celaka. Nah, iman kita dipertanyakan, diragukan jika hati tidak lagi mengingkari. Fahuwa mu'min, maka dia beriman. Wa laisa wara'a dzalik, kata Nabi alaihissalatu wassalam selanjutnya, dan tidak ada lagi setelah itu, minal imani habbata khardalin, seberat biji sawi. Nah, dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Tayyib, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Perawi hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud, telah berlalu biografinya pada syarah hadis nomor 5. Ya, bisa dilihat kembali di sana. Sekarang Syekh akan menjelaskan kosakata yang ada di dalam hadis ini, yaitu kata-kata yang penting. Al-Hawariyun adalah khulasa'ul anbiya wa asfiya'uhu. Ya, nabi-nabi yang terpilih. Wa qila, ada pendapat yang lain mengatakan Hawariyun adalah al-ansar, orang-orang yang menolong, yang memberikan bantuan pertolongan kepada para nabi. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, dalam surat Saff ayat 14. Jadi ayat ini menguatkan makna yang disebutkan di sini. Hawariyun adalah al-ansar, semakna dengan kata al-ansar. Kita biasa mendengar, ya, masjid al-ansar, pondok al-ansar. Ya, Hawariyun, ya, maknanya al-ansar, para penolong. Jamak dari nasir, nasir orang yang menolong, ansar orang-orang yang menolong. Baik. Jadi setiap nabi itu memiliki hawariyun. Kalau di zaman Nabi Musa, mereka, ya, disebut dengan pengikutnya Nabi Musa. Nah, dari kalangan Yahudi yang beriman kepada beliau. Di zaman Nabi Isa, hawariyun, di zaman Nabi Muhammad SAW ada para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Jadi setiap Nabi memiliki Hawariyun dan Ashab, sahabat-sahabat yang berpegang dengan sunnahnya dan menjadikan perintah Nabi itu sebagai kudwah panutan. Kemudian setelah generasi itu berlalu, datanglah generasi berikutnya, takhlufu, yakni tahdusu, generasi yang baru, yang disifati di sini dengan sifat al-khuluf, yaitu al-khalifu bishar, para generasi yang mengganti generasi sebelumnya, tapi dengan sifat syar, generasi yang jelek, tidak lagi mengikuti petunjuk generasi-generasi sebelumnya. Nah, kita baca penjelasan global hadis ini. Kata Syekh Rabi hafizahullah, hadzal haditsu fihi akhbarun an ahwalil anbiya'i. Hadis ini di dalamnya ada khabar tentang keadaan para nabi, wa ahwali umamihim, dan keadaan umat-umat mereka. Ya, jadi kita mendapati dalam nusus Alkitab was Sunnah, dalam ayat-ayat dari Al-Qur'an ataukah hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam yang menceritakan, ya, mengisahkan tentang keadaan umat-umat terdahulu. Nah, dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dan umat-umat mereka. Allah mengatakan dalam surat Yusuf, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami mengisahkan kepadamu, wahai Muhammad, ahsan al-qasas, kisah-kisah yang menakjubkan. Lalu pertanyaannya muncul, apa tujuan, apa maksud dari kisah-kisah itu? Dijelaskan dalam ayat yang lain, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah umat-umat terdahulu, para nabi dan umat-umat mereka, di dalam kisahnya ada ibroh, pelajaran yang bisa dipetik, pelajaran yang bisa diambil oleh orang-orang yang albab, orang-orang yang berakal. Jadi bukan sekedar kisah yang tidak ada ibroh, pelajaran di dalamnya, seperti kisah-kisah fiktif yang dibuat di zaman sekarang. Apa faedahnya? Enggak jelas. Ya, banyak sekali cerita-cerita fiktif dibuat sinetron, ya. Nah, dengan episode yang nggak ada habis-habisnya, dan itu digandrungi oleh, ya, orang-orang yang juhala. Nasallallah an yahdiyana wa iyyahum. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita hidayah dan mereka, perbaiki keadaan kita dan mereka. Allahul musta'an. Ya, jadi ini ya, ada akhbar, khabar tentang keadaan umat-umat terdahulu. Tujuannya supaya kita bisa mengambil pelajaran ibrah dari situ. Wa anna ashabahum, kemudian disebutkan sifat-sifat, ya, para sahabat nabi-nabi itu, dan bahwa sahabat-sahabat mereka, wa hawariyihim, dan penolong-penolong mereka. Kita sudah mengetahui tadi di antara mana hawariyun, apa? Ansar. Sahabat-sahabat para nabi itu dan penolong-penolong mereka, alladzi istada'u binuri nubuwwatihim, yang mengambil cahaya, ya, mendapatkan cahaya dengan cahaya para nabi mereka. Bagaimana maksudnya? Jangan disalahpahami. Ya. Mendapatkan cahaya dari nur, cahaya nabi mereka. Jangan difahami seperti pemahaman orang-orang sufi. Bercahaya, sudah dibuat dongeng-dongeng, kisah-kisah yang penuh dengan takhayul, sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Mengambil cahaya dari cahaya mereka, yakni ilmu dan wahyu yang mereka dapatkan. Ya, mereka mendapatkan petunjuk dari ilmu dan wahyu yang diberikan kepada para nabi itu. Nah, ini makna mengambil cahaya dari cahaya mereka. Ya, mendapatkan petunjuk dari ilmu dan wahyu yang diturunkan kepada mereka. Sebagaimana orang mendapatkan petunjuk dengan cahaya di kegelapan malam. Kita bisa mengetahui mana jalan yang bisa ditempuh, mana yang tidak dengan cahaya itu. Demikian pula dengan ilmu dan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Wa syahadu nuzulal wahyi alaihim. Dan para sahabat-sahabat itu, penolong-penolong para nabi itu, syahadu, mereka menyaksikan turunnya wahyu. Apa makna menyaksikan turunnya wahyu? Apakah melihat dengan mata kepala mereka wahyu itu turun? Menyaksikan turunnya wahyu. Syahadu nuzulal wahyi. Yani apakah mereka melihat dengan mata kepala mereka, ya, secara hissi nampak? Makna syahadu yakni mereka hadir di waktu ayat atau wahyu itu turun. Bukan melihat wahyu dengan tulisan-tulisannya turun. Bukan. Tapi menghadiri. Mereka hadir di masa wahyu itu turun. Sehingga mereka tahu persis sebab turunnya ayat itu atau wahyu itu. Tidak seperti kita yang datang belakangan, kita enggak tahu karena kita enggak hadir di waktu ayat itu turun. Sebagaimana dikatakan, laisal khabar kal muayyanah. Iya. Khabar itu tidak sama dengan menyaksikan langsung, betul tidak? Nah, berbeda, gambarannya akan berbeda. Menyaksikan langsung suatu kejadian dengan hanya diberitakan. Tayyib. Ini kelebihan mereka. Naam. Alaihim. Wahyu itu turun atas mereka. Yadhilluna awfiya mukhlisin li rabbihim. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang awfiya. Orang-orang yang menunaikan apa yang diwajibkan atas mereka. Benar-benar menjalankan perintah itu sesuai dengan ya yang diinginkan. Ya. Menunaikan perintah dengan sebaik-baiknya. Mukhlisin, sifat mereka berikutnya adalah ikhlas li rabbihim, kepada Rabb mereka. Muwahhidun, mereka adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mukhlis, ikhlas dalam beribadah. Wa mutamassikina bihadi anbiya'ihim, dan mereka berpegang teguh dengan petunjuk para nabi mereka. Ini sifat mereka, muwahhid dan muttabi. Ya. Fi dhahiri wal batin. Ini penting. Secara lahiriah. Demikian pula secara batin. Ada sebagian orang kelihatannya dia ittiba secara zahir, tapi belum tentu secara batin. Nah. Baik. Jadi seorang yang beriman, keadaan lahiriahnya harus sama dengan keadaan batinnya. Tidak boleh berbeda. Mengapa? Karena jika berbeda, ya, itu bukan sifat orang yang beriman, itu sifat orang munafik. Orang munafik itu berbeda antara yang mereka tampakkan dengan yang mereka sembunyikan dalam hati. Nah, namun tugas kita ya menilai seseorang dengan zahirnya. Tayyib. Adapun batin mereka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan menghisab ya hati-hati mereka, niat-niat dan maksud-maksud mereka. Tugas kita menghukumi seseorang secara zahir. Zahirnya dia istiqomah, sudah. Kita anggap dia orang yang istiqomah. Ah, yang Masya Allah. Rajin ta'lim. Ibadah, Masya Allah. Jadi kudwah bagi ikhwan-ikhwan yang lain. Kita hukum dia secara zahir. Adapun hatinya, Allah yang menghisabnya. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan, Ilam annal ibrata fid dunya bima fid zahir. Ya. Ketahuilah bahwa yang menjadi tolak ukur dalam hukum dunia, fid dunya, adalah apa yang nampak dari lisan-lisan dan anggota badannya. Wa annal ibra fil akhirah, dan yang menjadi tolak ukur di akhirat adalah bima fis sarair bil qalb, apa yang tersembunyi, apa yang dirahasiakan dalam hati. Naam. Fal insan, maka seseorang itu di hari kiamat nanti dia akan dihisab ala ma fi qalbi, sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Wa fid dunya, dan di dunia ala ma fi lisani wa jawarihi, apa yang ada, ya, yang nampak dari lisannya, ucapan-ucapannya dan perbuatan anggota badannya. Allah mengatakan dalam surat At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tubalas sarair. Nah, Allah mampu mengembalikan mereka hari di mana segala sesuatu yang dirahasiakan dalam hati akan nampak. Nah, maka berdasarkan hal ini kita harus bersemangat, ya, menyucikan hati kita. Sebelum kita menyucikan anggota badan kita, sahih? Benar tidak? Nah, benar. Ini kata para ulama. Semangatlah dalam menyucikan jiwa kita, tazkiyatun nufus, sebelum menyucikan anggota badan kita. Coba perhatikan orang-orang kafir, mereka sepintas bersihan orangnya. Orang-orang kafir itu kelihatannya bersihan, ya kan? Bersih mereka. Tapi hati mereka, akidahnya bagaimana? Keyakinannya bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Rusak. Nah, tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, "Kam min insanin yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yahajj, lakin qalbuhu fasid." Berapa banyak orang yang salat, puasa, bersedekah, berhaji, tetapi hatinya fasid, rusak. Dia salat, iya. Berpuasa, haji. Ya, bahkan setiap tahun pergi umrah misalkan, dia orang yang banyak hartanya. Nah, berapa banyak orang yang lahiriahnya nampaknya bagus, tapi qalbuhu fasidun, hatinya rusak, kata beliau rahimahullah. Kemudian beliau mencontohkan kaum khawarij. Orang-orang khawarij itu, ya, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yaqra'un al-Qur'an wa yaqumuna bil-lail wa yabkun wa yatahajjadun. Mereka sholat, puasa, bersedekah, baca Quran, qiyamul lail, sholat malam. Kalian menganggap remeh sholat-sholat kalian dibandingkan sholat-sholat malam mereka. Kalian menganggap remeh puasa-puasa kalian dengan puasa-puasa mereka. Itu kan secara zahir luar biasa. Nah, akan tetapi bagaimana kata Nabi SAW, iman-iman mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mengapa? Karena mereka lebih perhatian terhadap yang nampak daripada yang tersembunyi. Ini bahayanya. Antum tahu Abdurrahman ibn Muljim. Siapa Abdurrahman ibn Muljim? Qatil Ali. Orang yang membunuh Ali radhiyallahu anhu. Dia terkenal, ya, zuhud, wara, rajin beribadah, terkenal berilmu. Dikenal dengan sekian banyak keutamaan yang sifatnya zahir nampak. Tapi ternyata dia membunuh Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifatul rabi, khalifah yang keempat, ya, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara al-ashara al-mubasysyirin bil jannah. Salah satu di antara 10 yang mendapatkan berita gembira masuk surga, dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim yang zahirnya masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Jadi hendaknya kita memperhatikan kesucian hati, kesucian jiwa kita, semangat memperhatikan kesucian hati dan kesucian jiwa kita sebelum kita memperhatikan kesucian lahiriah kita. Barakallahu fikum. Ya, itu di akhirat ya. Jadi yang menjadi tolak ukur di akhirat nanti adalah keadaan hati masing-masing orang. Nah, jadi jangan sampai kita mengutar, terperdaya, tertipu dengan kesolehan jawarih anggota badan kita. Hendaknya kita memperhatikan hati kita sebelum segala sesuatunya. Semoga kita diperbaiki hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sallallahu an yusliha qulubana. Kita berdoa semoga Allah memperbaiki hati-hati kita. Ya. Nah, perkara yang paling penting adalah masalah hati. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada beliau seseorang yang biasa mengkonsumsi arak khamar, syaribal khamr, fajaladahu, kemudian dia pun dicambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berlalu waktu, dia kembali dihadapkan kepada Rasulullah dengan kasus yang sama, dicambuk lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada seorang ya yang memperhatikan keadaan orang ini, mencelah orang tersebut dan mengatakan la'anahullah. Dia sudah jengkel, ya kan? Ini orang kasusnya sama, ya. Terus berulang, tidak ada taubatnya. Semoga Allah melaknatnya. Nah, sudah sering didatangkan dengan kasus yang sama. Kata Nabi, la tal'anhu, jangan kamu melaknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah menyabarinya. Coba perhatikan kedua ya. Bagaimana sikap sabar Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan kamu melaknat dia. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi al-qalbu huwal asl. Hati merupakan asal ya. Pokok dalam permasalahan ini. Adapun di dunia, na'am, maka yang wajib adalah ijra'un nas ala dhawarihim. Menghukumi manusia, menilai manusia sesuai dengan apa yang nampak dari mereka. Karena kita tidak mengetahui perkara gaib. Kita tidak mengetahui isi hati manusia. Wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak membebankan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita pikul, termasuk mengetahui isi hati seseorang. Itu kan sesuatu yang tidak bisa kita pikul. Jadi kita tidak usah memberat-beratkan diri ya, ingin mengetahui isi hati seseorang ya, bagaimana sih sebenarnya dia hatinya itu bagaimana. Tidak usah, hukumi saja dia sesuai dengan yang nampak. Karena kalau kita melakukan itu berarti kita telah membebankan kepada diri kita sesuatu yang tidak bisa kita pikul. Barakallahu fikum. Sekian banyak dalil yang menunjukkan tentang perkara ini ya, tapi kita singkat saja ya. Nah, tayyib. Jadi ini sifat para sahabat dan penolong-penolong orang-orang dekat para nabi, yaitu sama antara lahiriah dan apa yang ada di dalam hati mereka. Ya, kalau tidak sama antara zahir dengan batin, zahirnya bagus, istimewa, tapi hatinya rusak, ini orang-orang munafik. Atau sebaliknya, lahiriahnya bagus, hatinya bagus, ya, keyakinannya bagus. Tapi dia tidak menampakkan keyakinan itu dengan baik. Dia meyakini ya, dengan benar. Dia meyakini ya, seperti meyakini Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang diterima di sisi Allah, hanyalah Islam. Tapi dia tidak mau menampakkan keislamannya. Nah, ini juga tidak sesuai dengan yang nampak dan yang tersembunyi. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu yakin Islam agama yang benar. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, ya. Yakin benar bahwa Islam adalah agama yang hak, tapi dia tidak mau menampakkan. Mengapa dia tidak mau menampakkan? Ada yang ingat? Mengapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya padahal sudah ditalqin oleh Rasulullah? Nabi yang mentalqin, ini bukan ustaz yang mentalqin. Bukan imam masjid yang mentalqin. Rasulullah yang mentalqin. Ya am kul la ilaha illallah kalimatan hajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat yang dengannya aku akan membelamu di sisi Allah. Memberikan pembelaan, syafaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau. Apa sebabnya? Karena teman yang jelek. Hati-hati dari teman yang jelek. Iya. Karena di dekatnya ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Iya, dua pentolan Quraisy. Teman dekat. Ini pengaruh teman yang jelek bisa membuat kita sengsara dunia akhirat. Hati-hati pergaulan, apalagi di zaman sekarang ini yang penuh dengan kecanggihan. Kita bisa bergaul dengan orang walaupun tidak bertemu dengan medsos dari seluruh penjuru dunia. Kita bisa berteman dengannya. Betul tidak? Follow ya. Apalagi? Sub. Banyak istilahnya. Follow DM, Japri, macam-macam. Hati-hati dari pertemanan yang jelek. Nah, Abu Thalib, ya, tidak bisa selamat. Padahal didakwai oleh Nabi SAW, Afdhalul Anbiya wal Rasul. Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia. Tidak bisa bermanfaat dakwah Nabi padanya. Di antara sebabnya, teman yang jelek. Di antara sebab yang lain, kata para ulama, sikap fanatik yang menghalangi seseorang dari hidayah, petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Ikhwani fillah, jadi kesimpulannya, antara yang nampak dan yang tersembunyi itu harus sama. Ya. Nah, fidzahir wal batin, kita mengikuti para nabi, petunjuk nabi-nabi kita, sebagaimana ashab dan hawariyun, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut, penolong-penolong para nabi, mengikuti mereka secara zahir dan batin. Jangan hanya batin tanpa zahir atau sebaliknya, zahir tanpa batin. Tutabik aqwaluhum af'alahum. Ucapan-ucapan mereka, ini sifat berikutnya. Ucapan-ucapan mereka, ya, selaras dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, ini sifat mereka. Sahabat-sahabat para nabi itu, penolong-penolong para nabi itu, ya. Jangan sampai ucapan kita tidak sama dengan perbuatan kita. Ini adalah aib bagi kita. Kita mengucapkan sesuatu, ternyata kita mengamalkan menyelisihi apa yang kita ucapkan sendiri. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak amalkan. Berarti ini salah satu sebab datangnya kemurkaan Allah Azza wa Jal. Wa na'udhu billahi min dhalik. Kita berlindung kepada Allah dari perkara itu. Dalam hadis yang lain, atau dalam dalil yang lain, hadis yang sahih, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang, dilemparkan ke dalam neraka, sehingga isi perutnya, ya, keluar dari perutnya. Nah, fayyib, isi perutnya, ususnya keluar. Kemudian dia berputar. Nah, sebagaimana himar keledai berputar ya pada putarannya. Di zaman dahulu mereka ketika ingin mengolah sesuatu, mereka menggunakan tenaga himar ya, diikat, kemudian himar itu berputar-putar, yang di tengah ini mengolah ya apa yang mereka ingin olah. Kalau di zaman kita sudah canggih sekarang, pakai apa, mesin ya. Nah, orang yang akan disebutkan nanti sifatnya ini, yaitu dia amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia tidak melakukannya, itu keadaannya nanti seperti himar tadi ya, dia mengitari ususnya. Tayyib, wallahul musta'an, berputar mengitari ususnya yang sudah keluar. Kemudian penghuni neraka akan berkumpul ya, bertanya, mengatakan, malaka ya fulan, wahai fulan, mengapa kamu ini? Bukankah di dunia kamu memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar? Orang tersebut mengatakan, kuntu amrukum bil ma'ruf wala ati. Iya, dulu aku memerintahkan kalian kepada suatu yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari yang mungkar, tapi aku justru melakukannya. Ini ancaman barakallahu fikum. Dan menjadi kaidah di sisi para ulama bahwa suatu dosa yang disebutkan jenis ancamannya di akhirat adalah dosa besar. Dosa besar. Nah, makanya dalam ayat Allah mengatakan kabura maqatan, sangat besar kemurkaan Allah. Barakallahu fikum. Maka para ulama mengatakan termasuk di antara adab amar ma'ruf nahi mungkar adalah seseorang terlebih dahulu mengamalkan apa yang dia perintahkan dan terlebih dahulu meninggalkan apa yang dia larang. Ini sangat penting bagi kita barakallahu fikum. Ada suatu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah bahwa ada seorang wa'id, orang yang suka memberikan nasihat wejangan, yang masyhur termasuk di antara murid-murid Imam Ahmad. Nah, orang ini sangat terkenal ketika dia berceramah memberikan nasihat. Ya. Setiap hari Jumat dia memberikan ceramah kepada jamaah, menyampaikan ceramahnya dan dihadiri oleh mi'at al-alaf, ratusan ribu orang. Ya. Ratusan ribu orang, bukan orang sembarangan ini. Yang hadir ratusan ribu orang, seribu saja sudah berapa? Ya, sudah berapa banyak, apalagi ini ratusan ribu orang yang mengikutinya. Termasuk di antara besarnya pengaruh ceramahnya terhadap hati-hati manusia, sebagian hadirin sampai pingsan. Ada yang sampai pingsan karena ceramah. Bahkan ada yang sampai mati. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Ya, kata beliau, "Anna ba'dhal hadirina yas'aqu wa yamut." Ada yang pingsan dan ada yang mati. Bandingkan dengan ceramah orang-orang sekarang, justru hadirin tertawa terbahak-bahak. Jadi lalai dari zikrullah, betul tidak? Semakin pintar dia melucu, melawak, semakin disukai oleh orang dan semakin naik pamornya. Bahkan dijuluki sebagai dai sejuta followers. Kalau dulu dai sejuta umat, karena sekarang sudah canggih jadi diganti dengan follower ya, sejuta follower ya. Ya. Sangat jauh ya, barakallahu fikum. Nah, orang ini kalau berceramah ada yang pingsan dan mati. Ya. Begitu berpengaruhnya ceramah dia. Apa rahasianya? Rahasianya dia mengamalkan dulu apa yang akan dia sampaikan, apa yang akan dia dakwakan. Dia tidak akan mendakwakan sesuatu yang dia tidak amalkan. Inilah rahasianya mengapa dakwah dia sangat berpengaruh. Pernah suatu ketika datang seorang budak. Budak ini mendapatkan perlakuan keras dari tuannya. Disuruh melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Kasihan budak ini. Akhirnya dia mendatangi wa'id ini. Ya, orang itu tadi mengatakan, tolong antum membahas tentang keutamaan membebaskan budak. Dia sudah tidak sanggup lagi menjadi budak. Sayyid ini, fulan ini, karena luar biasa ya. Dia enggak sanggup melakukan perintah-perintah tuannya. Nah, akhirnya orang ini mengatakan, iya, insyaallah saya akan menyampaikan ceramah materinya tentang keutamaan membebaskan budak. Ditunggu satu pekan, dia enggak datang. Biasanya hari Jumat dia duduk di kursi, dia menyampaikan, dihadiri 100 atau ratusan ribu orang. Pekan kedua enggak datang juga. Kemana orang ini? Kasihan budak ini sudah menunggu, ya kan. Dia sudah enggak kuat lagi jadi budak. Dia ingin dimerdekakan. Akhirnya beberapa lama kemudian dia datang berceramah menyampaikan materinya tentang keutamaan membebaskan budak, dan itu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada hadirin. Ya, setelah itu dia ditanya oleh budak tadi, "Mengapa engkau ya tidak langsung memberikan materi, menyampaikan materi pekan berikutnya?" Ya, ini beberapa lama baru kelihatan dia mengatakan, "Aku belum punya aku belum punya budak yang bisa aku bebaskan. Aku harus mencari budak dulu." Artinya aku harus mengamalkan dulu materi dakwah ini sebelum saya menyampaikan. Itulah rahasia dia selama ini mengapa ya banyak memberikan pengaruh yang luar biasa kepada hadirin yang mendengarkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini ya sifat para sahabat dan penolong-penolong para nabi dan rasul, yaitu tutabiqu aqwaluhum af'aluhum. Ucapan-ucapan mereka ya selaras sejalan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, kemudian setelah itu datang generasi yang menggantikan mereka, sifat-sifatnya ya 180 derajat sangat berbeda dengan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, sifat-sifat para sahabat dan pengikut serta penolong-penolong para nabi dan rasul yang disebut dengan hawariyun. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya setelah kita istirahat beberapa sejenak. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan.